cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam membaca tulisan yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Masyhur Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala, sebagaimana telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa beliau menyebutkan secara global keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan al-asma wa sifat, bahwa kesimpulannya bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman Salafun As-Salih, pemahaman Ahlul Hadis yang mereka ambil dari sahabat, sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, mereka membenarkannya, menerima tanpa membagaimanakannya, tanpa mentakwilnya, yaitu mendatangkan makna yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, makna yang batil, tanpa menolaknya. Ini yang kita kenal dengan ta'til, menolak. Sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan selainnya, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya, yaitu tanpa menyerupakannya dengan Allah, dengan menyerupakannya dengan makhluk. Dia tetapkan sifat Allah, tapi dia serupakan dengan makhluk. Tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Ini mazhab yang batil. Adapun keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, mengimaninya dan tanpa dan mereka menghindari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, menolak, menyerupakannya, membagaimanakannya. Ini kita kenal, kalau membagaimanakan itu berarti takyif, dan seterusnya. Nah, sekarang beliau rahimahullah membawakan kalam contoh, kalam para ulama terdahulu, untuk membenarkan apa yang beliau sebutkan, bahwa inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ussalaf, ulama terdahulu. Beliau bawakan kalamnya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam kaum muslimin. Tidak ada yang tidak kenal Imam Ahmad rahimahullah. Dan kita salah baca. Kesimpulannya, kalam beliau, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, kita sebutkan secara ringkas, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah itu turun di langit dunia. Demikian pula dalam hadis Nabi mengatakan Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dan seterusnya dari hadis yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na. Ini intinya. Imam Ahmad berkata semuanya hadis-hadis seperti itu. Hadis yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad, nu'minu, kita beriman. Sebab kullu min 'indi rabbina. Ya kan? Sebagaimana ucapan ar-rasikhun dalam Al-Qur'an, semuanya dari Rabb kami. Nu'min wa nusaddiku, dan kami benarkan, kata Imam Ahmad, la kaifa wala makna, tidak ada pembagaimanaan. Oh, bagaimana sifatnya Allah, oh bagaimana tangannya Allah, bagaimana pendengarannya, bagaimana turunnya, bagaimana, tidak ada. Wala makna, dan tidak ada pemaknaan. Maksudnya yaitu tidak ada penafsiran-penafsiran, oh tangannya begini. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Ketika mereka melihat hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila samai dunya kulla lailah hina yabqa thuluthal lail akhir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya mutawatir tentang nuzul Allah turun langit dunia, hadisnya mutawatir, puluhan sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Kata Nabi, Allah turun langit dunia sepertiga malam terakhir setiap malam. Iya. Orang Asy'ariyah mengatakan, "Oh, yang turun bukan Allah." Ya betul, ada yang turun. Ada yang turun dari atas, tapi bukan Allah. Itu perintah dan larangannya, wahyunya kata mereka. Ada yang mengatakan sebagian Asy'ariyah yang turun adalah malaikatnya membawa wahyu. Dan selainnya dari makna-makna yang mereka sebutkan. Ya. Mu'attilah. Mereka semua mu'attilah. Jahmiyah, Mu'tazilah menolak Allah tidak turun. Dan seterusnya, dan sifat-sifat. Ya. Ini makna namanya. Tidak ada pemaknaan, tidak ada penafsiran-penafsiran. Sahabat ketika mendengar hadis ini, tidak ada bertanya. Tidak ada bertanya, ya Rasulullah bagaimana turunnya? Tidak ada. Ya. Kita sudah sebutkan tentang kisah Imam Malik ya. Ya, beliau rahimahullah mengusir orang yang bertanya. Ketika beliau menyampaikan hadis, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arsy, menetap di atas arsy-Nya. Ada orang yang bertanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tinggalnya Allah itu? Ya. Imam Malik langsung mengusir. Ya. Bertanya ini baru bertanya ini, belum menafsirkan. Ini lebih parah lagi kalau menafsirkan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesudah baca ya, kalam Imam Ahmad. Kemudian beliau membawakan kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kunyah beliau Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam madhab, empat madhab, semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Kecuali satu. Abu? Hah? Imam mazhab empat. Abu? Wah ini bahaya ini. Harus ditahu ini. Jangan pemain bola saya ini dihapus. Abu? Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah? Ya Abu Hanifah. Namanya Nu'man Ibn Thabit. Nu'man Ibn Thabit. Imam mazhab empat kaum muslimin ini. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris namanya. Kunyahnya, kalau kunyah itu ayah, didahului dengan Abu. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Hanif, Abu Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik Abu Abdul. Kecuali Abu Hanifah. Menyelisih ya? Baik. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i masyhur. Ya. Ini kalau Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik mazhab Malikiyah. Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Dan Imam Syafi'i ini nasab beliau orang Quraisy. Imam Syafi'i nasabnya Muhammad bin Idris. Ayahnya Idris namanya. Terus nasabnya ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa ini? Ahlul Bait. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ya. Ada syair yang paling bagus. Imam Syafi'i disandarkan kepada Imam Syafi'i syairnya. Ya. Syairnya ini disebutkan oleh beliau Imam Nawawi dalam Imam Nawawi menyebutkan syairnya Imam Syafi'i di Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Imam Syafi'i mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana." Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyu watona ja'aluha hujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini masyhur dari beliau dan ucapan beliau sangat indah. Kata beliau, sungguh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, Allah memiliki hamba-hamba yang futona, cerdas. Iya. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia, talak. Saya meninggalkan dunia. Kenapa? Wa khaful fitana, sebab mereka takut fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat dunia. Di saat itulah mereka mengetahui annaha laysat lihayyi watana, bahwa dunia adalah bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup. Maksudnya orang yang hidup akan meninggalkan dunia ini. Ja'aluha lujatan wattakhadhu, menjadikan dunia ini sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan soleh sebagai perahunya. Ini masyhur dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, amantu billah. Jadi Imam Ibnu Qudamah, pengarang buku, beliau membawakan kalamnya Imam Ahmad, kalamnya Imam Syafi'i. Ucapan Imam Ahmad dan ucapan Imam Syafi'i persis sama. Lafadznya saja yang berbeda, tapi maknanya sama. Ini walaupun sebenarnya coba, kalau beliau membawakan kalam Imam Ahmad saja sudah cukup. Tapi ingin beliau menjelaskan, bahwa beginilah para ulama salaf, sama akidah mereka semua. Sebab jalurnya sama, tempat mengambilnya sama. Dari para sahabat, yang para sahabat ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama, mirip. Dan kalau kita sebutkan semua ucapan-ucapan para ulama salaf terdahulu, tidak terhitung. Setiap disebutkan biografi-biografi mereka dalam buku-buku sejarah, ada ucapan-ucapannya tentang akidah mereka, persis. Tidak ada perbedaan. Imam Syafi'i berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah, dan saya beriman apa-apa yang datang dari Allah. Berarti kan? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, beriman kepada Allah itu tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Kalau kita katakan saya beriman kepada Allah, harus beriman empat perkara. Yang pertama, beriman tentang wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyahnya, yaitu mengimani bahwa Allah yang bersendirian dalam mengatur, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, membangkitkan, dan seterusnya. Tidak ada yang menemani Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bantu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, walam takun lahu sahibah, Allah tidak memiliki teman. Bersendirian Allah dalam mengatur, dan seluruh dari perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian beriman dengan Allah, yaitu beriman dengan uluhiyahnya, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak selainnya. Kemudian yang terakhir, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini dia. Kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah, dan apa-apa yang datang dari Allah. Berarti Al-Quran dan Sunnah. Wahyu datang dari Allah. As-Sunnah itu datang dari Allah. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, as-sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinu. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran dan menerangkan Al-Quran. Itu sunnah. Sebab sama, Quran dan sunnah. Kenapa dikatakan as-sunnah menerangkan Al-Quran dan menjelaskannya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada cara sholat. Cara ruku bagaimana? Tidak ada. Cara sujud bagaimana? Doa-doa sholat? Tidak ada dalam Al-Quran. Dari mana kita ambil? As-sunnah. As-sunnah tufassir Al-Quran wa tubayyinu. Sunnah menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Ini yang datang dari Allah, ada dua. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihim awliya. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi Muhammad itu tidak berucap dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah, dan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, saya beriman kepada Allah dan saya beriman apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya datang seperti itu, ya sudah, kita imani itu sebagaimana datangnya, sebagaimana yang Allah inginkan. Sifat-sifat Allah tidak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Hakikatnya bagaimana, bentuknya tidak ada. Jadi saya imani itu, kata Imam Syafi'i, saya beriman dengan itu sebagaimana datangnya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sama kata Imam Ahmad, la makna wala kif, hanya keselapatnya saja yang berbeda. Kata beliau, wa amantu bi rasulillah, saya beriman dengan Rasul Allah. Wa bima ja'ani Rasulillah an Rasulillah, dan saya beriman apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah. Ya. Ala muradi Rasulillah, sebagaimana yang Nabi inginkan, sebagaimana Rasul Allah SWT inginkan. Maksudnya apa? Datang hadis-hadis. Ya. Beliau imani rahimahullah. Imam Syafi'i mengimaninya. Datang dalam hadis. Ya. Nabi mengatakan inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman. Sungguh hati-hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, sudah imani. Ya. Dalam hadis yang lain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata saddaqa bi sadaqatin. Ya. Tidaklah seorang hamba itu bersedekah kecuali Allah menerima yang baik-baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana tamratan fatarbu fi kaffir Rahman. Jika seorang hamba itu bersedekah dengan tamar, satu biji kurma, fatarbu fi kaffir Rahman, dia akan tumbuh fi kaffir Rahman, di telapak tangannya Ar-Rahman. Ini sifat semuanya. Ya. Ini membantah hadis-hadis yang kita baca tentang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan ada jari jemari, menyebutkan ada telapak tangan. Ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tangannya Allah bukan tangan hakikat. Hanya qiyas, hanya majaz. Hanya majaz. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Ya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya iblis, ma manaka antas juga lima khalaqtu biyadayya. Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap siapa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya langsung. Apa yang menghalangimu sujud dengan Nabi Adam? Dengan kedua tanganku. Kata mereka, oh, dua tangan itu bukan tangan, tapi kemampuan. Orang Asy'ariyah mengatakan, tangan itu yadun, bukan tangan, tapi nikmat. Tapi kenapa pakai kata tangan? Oh, itu majaz, itu penumpamaan saja. Ya. Ini membantah hadis-hadis yang lain menyebutkan ada telapak tangan, ada jari jemari. Mari, tangan adalah tangan hakikat, betul-betul tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana bentuknya, sifat tidak? Wallahu a'lam. Tidak ada. Dalam, bahkan dalam ayat Al-Quran Allah katakan wassamawatu matuyatun biyaminihi, dan langit-langit akan digenggam dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dikatakan. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa tangan hakikat. Semuanya seperti itu. Sifat-sifat yang kita imani yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah seperti itu bentuknya. Kita imani sifat itu, ya. Tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Allah mendengar, dalam Al-Quran dikatakan Allah mendengar. Ya, kita imani Allah mendengar. Walaupun sama namanya, ya, makhluk juga punya tangan, manusia punya tangan, Allah juga punya tangan, belum tentu hakikat itu sama. Namanya sama, tapi hakikatnya belum tentu sama. Ya. Kata Allah, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama serupa dengan Allah, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Ini kalam Imam Asy-Syafi'i, persis dengan kalam Imam Ahmad. Menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i, ya, beliau beriman kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itu kesimpulannya. Saya beriman apa yang datang dalam Al-Quran, dan saya beriman apa yang datang dalam hadis. Selama hadis itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengimaninya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Sudah. Tidak boleh ada, oh, begini mananya, begini mananya. Itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini dosa besar. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib innal ladina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengucapkan dengan lisan kalian hadha halal wa hadha haram tanpa ada ilmu, litaftaru ala Allahil kadhib, kalian mengada-adakan dalam agama dengan kedustaan. Kemudian kata Allah, Allah mengancam, sungguh orang-orang yang mengadakan kedustaan dalam agama, la yuflihun, tidak akan pernah beruntung. Ya. Tidak akan pernah beruntung. Kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ala hadza darajat salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti kan? Ya, beliau mendoakan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini boleh. Ya. Ucapan radhiyallahu ta'ala anhu boleh diitlakkan kepada para ulama, tidak khusus untuk sahabat. Ya. Tidak khusus untuk sahabat. Jadi ini banyak dikalau banyak ucapan-ucapan para ulama seperti ini. Ketika beliau menyebut, mereka menyebutkan berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, boleh. Ya, walaupun sudah menjadi syiar, sudah menjadi berjalan di lisannya para ulama bahwa kalau radhiyallahu ta'ala anhu untuk sahabat sebab sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Bahkan dalam ayat ini juga sebenarnya ada kata Allah Subhanahu wa taala as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan orang muhajirin dan ansor, penduduk Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan, berarti para ulama ini tabiin, murid-muridnya atau tabiin zaman Imam Malik. Ya, Imam Malik tidak berjumpa dengan sahabatnya. Imam Malik itu beliau dalam tingkatan tabiut tabiin, pengikut guru, muridnya sahabat. Jadi satu zaman dulu, ya, Imam Malik di bawah, kemudian sahabat di atas. Imam Malik tidak berjumpa dengan sahabat. Beliau hanya berjumpa dengan muridnya sahabat. Ya, seperti Nafi'. Nah, Nafi' ini ya, murid senior Ibnu Umar. Ya, jadi riwayatnya Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, jadi dia bertemu dengan sahabat ya. Ya. Makanya kalau kita buka buku hadis, perhatikan, kita buka buku hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Kutubu Sittah. Itu mereka di dalam buku hadis mereka itu paling sedikitnya antara mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, 3 orang, 4 orang. Normalnya itu Imam Bukhari, kita ambil Sahih Bukhari misalnya. Yang normal itu Imam Bukhari, jarak antara Imam Bukhari dan Nabi sallallahu itu 5-6 orang. 5-6. Kalau ada dalam Sahih Bukhari jarak antara Imam Bukhari dan Nabi 3 orang, itu luar biasa. Berarti sanad-sanadnya tinggi. Ya. Tapi Imam Malik, beliau punya kitab hadis juga. Antara beliau dan Nabi cuma 2 orang. Imam Malik, qala haddatsana Nafi'. Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang saja. Makanya kata Syekh Mubin rahimahullah, kalau kita baca buku Imam Malik seakan-akan kita dengarkan dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali. Imam Malik 2 orang. Oh, Nabi SAW. Nafi' Ibn Umar. Ini jalurnya Imam Malik dia. Selalu. Kebanyakannya. Nafi' Ibn Umar, Nabi. Ya. Semakin sedikit orangnya, ya, semakin kecil kemungkinan untuk lemah. Ya. Sebab kenapa hadis itu ada yang lemah? Sebab ya, banyak rantainya, banyak orang yang bohong-bohong di dalam. Banyak yang lemah hafalannya, lemah hadisnya. Tapi kalau semakin sedikit orangnya, nah, lebih bagus. Ya kan? Ya. Baik. Kata beliau, demikianlah darajat salaf. Salaf berjalan. Darajat. Makanya sepeda dinamakan darajatut. Darajat maksudnya berjalan. Di atas inilah kata Ibnu Qudamah, para ulama salaf berjalan. Ya. Wa a'immatul khalaf, dan imam-imam al-khalaf, ulama yang belakangan. Sama kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kulluhum muttafiqun, kata Ibnu Qudamah, semua mereka muttafiqun, sepakat, tidak ada yang menyelisih akidah mereka kecuali ahlul bidah. Ya. Kecuali ahlul bidah. Dan insyaallah nanti kalau kita masuk satu persatunya sifat-sifat yang beliau akan sebutkan, antum kita akan melihat bagaimana kalam ahlul bidah dalam masalah sifat. Antum akan lihat ucapan mereka sangat aneh. Bahkan aneh-aneh. Nanti beliau akan rinci satu persatunya sifat-sifat itu. Ya, itu akan kita sebutkan satu persatu. Kita akan sebut bantahannya, kita akan sebut syubhat mereka apa, akan kita bantah. Satu ya. Ini yang pendahuluan saja. Ya. Masih dianggap pendahuluan. Kata beliau, muttafiqun. Sepakat semua. Untuk apa? Alal ikrari wal imrari wal isbati lima waqt fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Kata Ibnu Qudamah, mereka semua muttafiqun, sepakat untuk al-imrar. Imrar itu membiarkan, itu imrar namanya, dari kata marra yamurru, lewat. Imrar artinya ya biarkan sebagaimana datangnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan, ya Allah memiliki tangan, biarkan sebagaimana datangnya, tangan ya tangan, jelas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mendengar, Allah melihat, ya Allah melihat, Allah mendengar, biarkan sebagaimana datangnya, jangan pendengarannya Allah. Oh begini, tidak. Kata Ibnu Qudamah, wal imrar, ikrar wal imrar. Ikrar mengimani, menetapkan, itu ikrar. Ya. Ini ikrar, sebenarnya ini isyarat untuk membantah orang-orang yang tidak beriman, yang menolak. Jadi kalau Ahlussunnah ikrar, ini kalimatnya ringkas tapi padat. Ikrar wal imrar, ikrar mengimani wal imrar, dan biarkan sebagaimana datangnya. Yaitu jangan bertanya dan jangan mendatangkan tafsir yang lain, mana yang lain. Imrar, membiarkannya. Jadi ikrar wal imrar. Ikrar artinya beriman, imrar artinya membiarkan. Ya. Jangan makna, tidak ada makna indan itu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, la kaifa wala makna. Ikrar wal imrar wal isbat, dan menetapkan, lima warwada minas sifat, dari apa-apa yang datang baik dalam Al-Quran dan Sunnah, minas sifat, dari sifat-sifat. Fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arud li ta'wili, tanpa larut membicarakan ta'wilnya. Tanpa larut membicarakan ta'wilnya. Ta'wil sini bisa bermakna hakikatnya. Oh, bagaimana hakikatnya itu sifat ya? Dalam hadis yang lain saya contohkan. Nabi mengatakan la yazalu, la tazalu jahannamu yulqa fiha, wa taqulu jahannamu hal mim mazid. Kata Nabi, terus menerus neraka jahannam itu dilempar ke dalamnya, itu penghuninya, sampai-sampai jahannam mengatakan hal mim mazid, masih ada tambahan. Perhatikan, jahannam berbicara, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Sudah habis penghuni surga, semua sudah dimasukkan dari penghuninya, orang kafir, orang-orang munafik. Allah berfirman, innallaha jami'ul kafir, jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannam wa jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahannam semuanya. Kata Nabi, terus menerus jahannam diisi, dilempar ke dalamnya. Kata jahannam, hal mim mazid, ada tambahan? Kata Nabi, hatta iya doa Rabbul Izzah Qodamahu Qodamahu, dan berkaitan Qodamahu, sampai Allah meletakkan kedua telapak kakinya, sampai Allah meletakkan kakinya, dalam riwayat Rijalahu, sampai Allah meletakkan kakinya di dalam jahannam. Kata Nabi, jahannam berkata Qod Penuh. Ini sifat. Kalau saya tidak salah ingat, Ibnu Qudamah sudah menyebutkan sifat ini. Ya, nanti dalam pencontohan sifat, beliau sudah sebutkan. Tapi kalau dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, disebutkan sifat itu. Dalam buku-buku akidah yang lain, disebutkan. Ibnu Qudamah nanti menyebutkan contoh-contoh sifat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Hanya penyebutan contoh saja. Jadi, tidak semua beliau sebutkan. Hanya beberapa ya, sifat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu contoh saja. Ya. Tanpa membenarkan dua. Kata beliau, umirna bil iktida, wa qad umirna bil iktifa bi athar. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita telah diperintah untuk iktifa li atharihim, untuk mengikuti iktifa li atharihim, jejak-jejak mereka. Masya Allah, apa indah tulisannya, rapi. Setelah beliau menyebutkan akidah secara umum, kemudian beliau menyebutkan ucapan-ucapan para ulama, kemudian kata beliau, dan kita maksudnya di zaman beliau, apalagi kita. Kata Ibnu Qudamah, wa qad umirna, kita telah diperintah untuk mengikuti jejak-jejak mereka. itu para ulama yang disebutkan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Makanya kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah berkata, kalau kalian mendapatkan ucapan saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, lempar ucapan saya di tembok, lemparkan. Kata Imam Ahmad, dan semana juga ucapan ini dari Imam Syafi'i, dan Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, empat mazhab. Semuanya boleh keberkatan seperti itu. Kalau kalian mendapati ucapan saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, lempar ke tembok. Jangan ambil maksudnya, tinggalkan saja. Mereka tidak memerintahkan manusia untuk taklid, ikut kepadanya. Ingat, sini ada satu perkara penting kita perlu sebutkan. Di sini beliau mengatakan mengikuti jejak mereka. Ingat, kita mengikuti, kita ambil kalamnya ulama salaf, kita ambil ucapan mereka, itu orangnya. Faham ya? Bukan orangnya. Makanya kata Imam Ahmad dan selainnya, kalau ucapan saya menyelisih Al-Quran Sunnah, lempar ke tembok, tinggalkan. Menunjukkan apa? Kita mengambil ucapan mereka, kita mengikuti mereka, bukan karena orangnya. Kan ucapan mereka sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita ikuti. Nah, makanya tidak boleh taklid. Ini pengusahaan taklid. Yang kita boleh taklid kemarin cuma satu orang, yaitu Nabi SAW. Ya. Perhatikan, Ibn Abbas berkata, Yushiku antanzila alaikum hijaratum minas sama. Aqul qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaul Abu Bakar wa Umar. Tadi menabas, saya khawatir turun batu dari langit kepada kalian. Saya mengatakan ini ucapannya Nabi, ini ucapannya Nabi. Kalian mengatakan ini ucapannya Abu Bakar, ini ucapannya Umar. Ya. Nah, boleh taklid orang walaupun sama sahabat. Sahabat juga kita ikuti bukan karena orangnya. Karena iya, perbuatan mereka, amalan mereka sesuai dengan tuntunan tuntunan Nabi SAW, kita ambil. Apa yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita tinggalkan. Iya. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih, banyak para ulama yang tidak mengambil ucapannya sahabat. Iya. Mereka tidak ambil ucapannya sahabat. Kita akan sebutkan tentang di akhir-akhir bab tentang iya, bagaimana batasan ambil ucapan para sahabat. Nanti ada kita bahas di situ. Iya. Ini ada kaitannya dengan usul fikih, pembahasan fikih di sini, dan akidah juga. Nanti kita akan sebutkan pada babnya. Sebab di sini beliau mengatakan, dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, mengikuti jejak-jejak mereka. Sengaja kita jelaskan seperti itu supaya jangan ada yang salah paham. Oh, berarti ikuti. Ya, selama mereka mengatakan A, ikut A. Indah ya? Ya. Dan boleh taklid buta. Taklid buta itu. Ya. Ittiba'u man laisa bihujjah bila hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Nah, itu taklid. Pokoknya kalau dia mengatakan A. Orang ini mengatakan A. Dan ini taklid namanya. Haram. Tidak boleh taklid. Wal ihtida'i bi'arihim. Karena kata beliau diperintah untuk mengikuti, mengambil petunjuk ihtida' dengan cahaya-cahaya mereka. Bimanari, manar artinya cahaya. Wahudzirna bil muhadafat. Dan kita kata Ibn Qudama telah ditahzir, telah diperingatkan kita. Maksudnya tahzir itu peringatan. Tahzir itu diperingati. Hati-hati kau dari ini. Hati-hati kau, ini namanya tahzir. Wahudzirna, kita telah diperingatkan dari al muhadafat, perkara yang diada-adakan, bid'ah. Al-muhdasat, perkara yang diada-adakan. Hadas artinya sesuatu yang baru. Al-muhdasat, jamaknya. Itu perkara-perkara yang baru. Tapi dalam agama ya, bukan dalam dunia. Ya. Kalau kita itlakkan, umumkan perkataan al-muhdasat, semua perkara yang baru itu bidah. Mobil, tidak ada dulu. Bidah berarti. Ya. Ini bukan. Al-muhdasat berkata diadakan, yaitu dalam agama. Dalam agama. Dalam hadis sudah dijelaskan tentang bahayanya bid'ah. Dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Jelas tentang bahayanya bid'ah. Saya sebutkan satu contoh ayat. Yang mungkin kita sering baca ayatnya, kita sering dengarkan. Ya. Padahal di dalam ayat tersebut ada ancaman untuk pelaku-pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhilla fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Kata Allah, orang sungguh orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Siapa ini? Siapa yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan? Umatnya Nabi Musa. Berarti ayat ini zahir, ayat ini untuk umatnya Nabi Musa. Kata Allah, sungguh orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Kata Allah, sayanaluhum ghadabun mir rabbihim madillah. Mereka akan mendapatkan ghadabun, kemurkaan, marah Allah. Kemurka Allah untuk mereka. Wadillah, dan kehinaan. Fil hayati dunia. Di kehidupan dunia. Kata para ulama, Sufyan bin Uyainah, Hasan al-Basri, dan ini dinukil oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, kata beliau, ayat ini mencakup di dalamnya ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Ayatnya padahal turun untuk umat Nabi Musa. Mungkin ada bertanya, kenapa bisa masuk juga ahlul bid'ah? Kata mereka, para ulama yang sebutkan namanya tadi, Sufyan Uyainah, Hasan al-Basri, dan Ibn Katsir menyebut dalam tafsirnya. Sebab lihat ujung ayatnya. Allah berfirman, "Wakadzalika najzil muftarin." Demikianlah kami balas, kata Allah, orang yang mengada-adakan kedustaan dalam agama. Siapa ini? Ahlul bidah. Masuk, mereka mengadakan kedustaan dalam agama, menambah-nambah perkara dalam agama yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Mereka mengatakan ini adalah agama. Dusta. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ini ucapan Imam Malik ini perlu ditulis dengan pita mas, kalaupun ditempel di rumah supaya diingat terus. Kata Imam Malik, man ibtara'a bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah wa qad qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kata Imam Malik, siapa yang membuat ibtara'a bid'atan, siapa yang membuat bid'ah, baik dia buat atau dia ikuti bid'ah, siapa yang membuat bid'ah, ya, wa yaraha hasanah, dan dia menganggap inilah yang baik, inilah bagus, ini perkara agama, ya, jangan kau larang kita, ya, bid'ah, ini dalam agama ini, ya, kata Imam Malik rahimahullah, dan dia menganggap itu baik dalam agama, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, dia telah menuduh Nabi berkhianat terhadap risalah, tugas. Kenapa? Kata Imam Malik, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, kata Allah. Berarti Nabi sebelum meninggal telah menyempurnakan agama semuanya, kemudian beliau meninggal. Di khutbah Arafah beliau haji terakhir Nabi dan pertama kalinya. Nabi cuma satu kali haji. Ya. Nabi cuma haji sekali saja. Haji itu ada. Di khutbah Arafah beliau mengatakan, ya, beliau telah menyampaikan semuanya. Kemudian kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Saya sudah menyampaikan semuanya. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Beliau telah menyampaikan semuanya. Sahabat disaksikan oleh sahabat seluruhnya dan manusia. Khutbah Arafah ini. Di sinilah turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, telah sempurna. Kemudian beliau meninggal. Tidak ada yang beliau tidak jelaskan semuanya. Makanya kata Imam Malik, siapa yang membuat bid'ah, ya, dan dia menganggap itu baik, dia telah menuduh Nabi yang berkhianat dalam membawa risalah. Berarti seakan-akan beliau menuduh ada yang tidak jelas oleh Nabi SAW. Sebab mereka tahu, Nabi tidak tahu. Ya. Mereka menyebutkan apa yang Nabi tidak sebutkan. Berarti orang bilang, oh, kita mimpalah jadi Nabi, lebih pintar. Iya. Bid'ah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man ghayyara banar al-ard, la'anallah man awa muhnisan. Kata Nabi sallam, Allah melaknat orang yang mengganti batas-batas bumi. Iya. Batas-batas tanah. Ini tanahnya ada patoknya, tanahnya orang di sebelah. Dia ganti, dia kasih lebar, dia ambil tanahnya orang. Allah melaknat. Dosa besar ini, mengambil hak orang lain. Kata Nabi SAW, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah. Muhdisan, orang yang mengada-adakan dalam agama. Jangan dilindungi. Jangan dibantu. Dilaknat. Ini dalam Sahih Muslimin, hadis yang sahih. Ini semua ancaman-ancaman terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Makanya kata beliau, waqad hudzirna al-muhdatsat. Kita telah diperingatkan tentang muhdatsat, perkara yang diada-adakan. Ya. Wa khbirna anna dhalalat min ad-dhalalat, dan kita telah dikhabarkan kepada kita kata Ibnu Qudamah bahwa ad-dhalalat, bahwa bid'ah adalah ad-dhalalat, kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Ini membantah orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Nah, ada bid'ah. Kullu dhalalah, semua bid'ah sesat. Ini semua bahaya-bahaya bid'ah. Bahkan bid'ah itu, jika orang sudah kebiasaan melakukan bid'ah yang kecil, bid'ah-bid'ah, akan menyeretnya di bid'ah yang lebih besar lagi. Ini bid'ah, seperti itu. Ya. Kata para ulama, diantara Hasan al-Basri, Sufyan dan lain-lainnya. Kata mereka para ulama, iblis lebih menyukai itu bid'ah daripada maksiat. Iblis lebih senang orang jatuh dalam bid'ah daripada orang melakukan maksiat. Makanya kata Ibnu Qayyim, pertama kali menggoda manusia dalam kesyirikan. Kalau mereka tidak berhasil, dalam bid'ah. Kalau mereka tidak berhasil, dalam maksiat. Dosa-dosa besar. Ya. Jadi iblis lebih menyenangi bid'ah daripada maksiat. Sebab maksiat itu, ya, dia tahu dirinya salah. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW yang disebut oleh Syekh Al-Albani, inna allaha ijtazza taubah sahib bid'ah hatta yada'aha. Kata Nabi SAW, Allah menutup pintu taubat untuk pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maksudnya apa? Tutup taubat. Apakah ketika mereka bertobat tidak diterima? Tidak. Maksudnya apa? Susah mereka taubat. Kenapa? Oh, ini benar ini. Ya, ini Al-Quran ini. Ya, ini bacaan ini. Berzikir jamaah. Oh, jangan berzikir jamaah apa? Oh, ini berzikir ini. Subhanallah. Apa dilarang? Ini baik ini. Dan seterusnya. Saya sebutkan satu kisah ya. Kisahnya disebutkan oleh Imam Darimi dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Kisah, mungkin pernah semua dengar, kisah orang yang berzikir jamaah di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Nabi baru meninggal, baru berapa waktu Nabi meninggal. Abu Musa al-Asy'ari melihat orang berzikir jamaah di masjid, dipimpin satu orang pakai batu, yang satu bilang subhanallah, iya, yang lainnya mengatakan subhanallah, ikut pakai batu. Abu Musa al-Asy'ari lewat, dia melihat, kaget beliau, wah ini sudah tidak benar ini. Abu Musa al-Asy'ari tidak langsung mengingkarinya. Beliau tahu masih ada sahabat yang lebih alim darinya, Abdullah bin Mas'ud. Ulamanya sahabat masih hidup. Beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, kenapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya melihat di sana sebuah kemungkaran, wa angkartu ingkarun syaridat, dan saya mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras dalam hati. Maksudnya, beliau belum tidak menegur, diam saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau tidak melarangnya? Kau tidak menegurnya? Kata Abu Musa al-Asy'ari, intidhara ra'yik, saya menunggu pendapatmu. Ini kata para ulama, di sini disyariatkannya selalu beristisyarah, bertanya kepada seorang alim. Walaupun mungkin kita tahu perkara ini, tapi ada yang lebih alim daripada kita, datangi. Ini akhlak. Lihat sahabat. Pada Abu Musa al-Asy'ari, bisa saja. Hey, berhenti kalian, itu bid'ah. Tapi beliau tidak mau. Tunggu dulu Abdullah Mas'ud. Beliau lebih alim. Kata Abdullah Mas'ud, antar saya ke sana. Sudah datang, mereka masih seperti itu keadaannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya kaum, wahai kaum. Mereka beliau berkata kepada orang lain berzikir itu. Ya. Faqad asra'a halakatukum. Sangat cepat binasanya kalian, sangat cepat. Kalian binasa, sungguh sangat cepat binasa. Kata beliau, bojana-bojana Nabi masih ada. Baju-bajunya belum usang. Maksudnya apa? Nabi baru saja meninggal. Masih ada panci-pancinya, masih ada benyana-benyananya, masih ada bajunya. Belum hancur. Baru saja meninggal. Kalian sudah binasa. Kalian sudah binasa. Kalian melakukan hal-hal yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Zikir jamaah ini, pakai batu. Apa kata mereka? Ma nuridu illal khair. Jawabannya, ya Abdullah bin Mas'ud, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niatnya baik. Ah, perhatikan. Manuriru ilal khair. Kita tidak menginginkan kejalan kebaikan. Apa jawabannya Ibn Mas'ud? Kam muridin lil khair layusibahu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan apa-apa. Ini sanadnya sahih dari Ibn Mas'ud. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Allah firman, wa qadimna ila ma'amilu min amlin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal mereka dan kami menjadikan amalan mereka debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat. Sebab gugur. Syarat diterimanya amalan gugur satu, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ah, syahidnya bukan di situ syahidnya. Ikhwan sekalian, bukan di situ pembahasannya. Pembahasannya rawi yang meriwayatkan hadis ini, rawi yang meriwayatkan asar ini. Rawi. Kata beliau, saat melihat orang-orang yang berzikir jamaah ini, mereka lah yang memerang ketika berperang di Nahrawan, peperangan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Disinilah muncul awalnya benih-benih Khawarij merontak kepada Ali bin Abi Thalib yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini tabi'in yang meriwayatkan haditsnya ikut kepada bersama Ali bin Abi Thalib. Dia lihat orang yang kita perangi ini, yang memerangi kita, inilah yang dikerjakan kemarin. Masya Allah. Awalnya zikir jamaah menyeret dia bid'ah yang kecil ke bid'ah yang lebih besar. Khawarij mengkafirkan para sahabat. Khawarij mengkafirkan semua para sahabat tanpa perkecualian. Tidak ada yang dikecualikan. Sahabat kafir semuanya. Ini khawarij. Ya. Perhatikan, bid'ah yang kecil menyeret kepada bid'ah yang besar. Ini disyaratkan kalam ini oleh Syarh Sunnah Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam Syarh Sunnah bahwa bid'ah yang kecil akan menyeret seseorang ke bid'ah yang besar. Hati-hati terhadap bid'ah. Hati-hati. Makanya kata beliau, kita telah diperingatkan dari bid'ah dan telah dijelaskan kepada kita bahwa dia adalah kesesatan. Dia adalah ad-dhalalat. Kata beliau, sedikit lagi ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di adu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum muhdatsatil umur. Wa iyyakum muhdatsat. Kata beliau, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafa'ir Rasyidin. Empat Khulafa'ir Rasyidin. Wal mahdiyyin min ba'di, dan orang-orang yang diberikan petunjuk, mereka al mahdiyyin, para sahabat. Khulafa'ir Rasyidin mahdiyyin yang diberikan petunjuk mereka. Min ba'di, setelahku. Adu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya pegang kuat-kuat. Ini apa ungkapan isyarat namanya kinayah, namanya kinayah, ungkapan gigit dengan gigi geraham. Maksudnya Abu Ali bin Nawajid, Nawajid itu gigi yang paling kuat kalau menggigit, gigi geraham Nawajid. Maksudnya pegang kuat-kuat, jangan lepas. Beliau ini dalam hadits ini ada isyarat bahwa beliau selalu mengkhabarkan bahwa di akhir zaman lebih banyak pemikiran-pemikiran, syubhat-syubhat bid'ah lebih banyak lagi. Jangan sekarang. Di zamannya Ali bin Abi Thalib, setelah zamannya sahabat, sudah muncul bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak lagi. Ya. Makanya kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, Abdu'alaih bin Nawajid, pegang dengan gigi dan gigi geraham. Wa iyyakum mamuhdatsat. Dan hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Ini beliau dengan hafalannya ya. Ya. Mamuhdatsat. Dalam hadis, wa iyyakum mamuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Ya. Diadakan. Ini dari lihat bahwa ya, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka menjauhi bid'ah yang menyesatkan. Ya. Ini pemikirannya. Ya. Bukan cuma amalan saja yang kita sudah berupa pemikiran banyak. Baik. Setelah itu boleh sebutkan kalamnya Abdul bin Mas'ud dan Al-Auza'i. Ya, beliau masih menyebutkan beberapa kalamnya para ulama. Setelah itu baru boleh menyebutkan contoh sifat satu per satu. Beliau mulai dari Al-Qur'an dulu, ya. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian dan seterusnya. Wallahu taala bisawab. Kita jumpa dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. inna waliyudzalika wal qadiru alaihi subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.